بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kita kemarin dalam taklik nomor 1 ada sebagian kalimat yang belum terbaca, di antaranya yaitu qala rahmat taala wa qad tuskila ja'lu mahallat bi ta'if masjidan. Waktu itu sekila ja'lu mahalillati bita'if masjidan. Tempatnya Lat. Yang telah kita lewati. Lat bisa dibaca, takhfif bisa dibaca apa? Tasdid kemarin. Kalau dibaca tasdid, diambil dari apa kemarin? Siapa yang ingat? Ayo, para hadirin, siapa yang ingat? Para jamaah. Kemarin bacanya dua. Bisa pakai tasdid lat dan bisa dibaca dengan lat ringan. Kalau ringan diambil dari kata apa? Kalau tasdid diambil dari apa? Siapa ingat? Nah, para hadirin, Pak Muksin, lalu apa? Haidar, hah? Latta yalutu, bukan latta yalutu, latta diambil dari orang yang dulu membuat adonan. Kalau dibaca takhfif dari apa? Dari lafzul jalalah Allah. Ahsanta. Nah, tempatnya Lat ini yang ada di kota Taif dijadikan masjid. Padahal ini tempatnya berhala dulu, yang diibadahi untuk selain Allah Ta'ala. Bagaimana boleh dijadikan masjid? Sementara kemarin telah kita lewati tempat-tempat yang dulu dijadikan peribadatan untuk selain Allah, enggak boleh sebagai tempat ibadah walaupun niatnya untuk Allah Ta'ala. Mereka katakan baqatustus kila ja'lu mahallat bitaif masjidan, menjadi perkara yang muskil, sulit, merepotkan untuk dipahami bagaimana tempatnya Lat kok dijadikan masjid. Sementara dibicarakan sebelumnya tempat-tempat yang dulu sebagai peribadatannya musyrikin, diantaranya adalah hari idnya Id Jahiliyah. Tidak boleh dijadikan tempat ibadah walaupun untuk Allah Ta'ala. Sedangkan ini untuk masjid bagaimana? Wal jawabu wallahu a'lam annahu law turika hadzal mahallu bihadil baldah lakana yuksa antaftatina bihi kulubul juhal fayarju'ila ja'lihi wasanan. Dan jawaban dari istisqal tadi, jawaban dari perkara yang dikatakan ada iskal, ada permasalahan, jawabannya Allah alam, sungguhnya seandainya tempat ini dibiarkan, tempat tersebut dibiarkan di Taif tadi, biadil balda, Maka kalau dibiarkan begitu saja, maka akan mengkhawatirkan lakana yuksa. Maka sungguh akan mengkhawatirkan hatinya orang-orang bodoh akan terfitnah dengan tempat tersebut, lalu kembali kepada menjadikan tempat tadi sebagai tempat berhala lagi, jadikan berhala lagi. Bajar su'ilah za'lihi wasanan. Artinya, dihilangkan perkara-perkara yang akan mengesankan menjadi tempat berhala lagi, maka dimusnahkan dengan cara dibikin masjid. Kama kana yuf'alu fihi awwalan. Kama kana yuf'alu fihi awwalan. Faj'aluhu masjidan wal halatu hadhihi yunsi fiha ma kana yuf'alu fihi wa yadhabu bihi atharu syirki bil kulliyya fakhtussa hadzal mahallu li hadhil illah wa yaquwatul mu'arid wallahu a'lam. Jadi kalau gitu nanti dibiarkan tanpa dirubah, tanpa dihilangkan, dimusnahkan, maka akan menjadi sebagaimana dulu dilakukan awal kali, menjadi berhala lagi, hidupkan lagi, maka dijadikan tempat tadi sebagai tempat ibadah berupa masjid. Dan keadaannya seperti ini, maka akan melupakan yunsi. Akan dengan perubahan tadi akan melupakan dalam tempat tadi apa yang dulu dilakukan di dalamnya. Dan akan hilang dengan diganti menjadi masjid tadi, hilang asarus syirik. Pengaruh-pengaruh syirik, bekas-bekas syirik dulu itu akan hilang secara sempurna. Maka dengan demikian waktu suhadal mahal lihadil halam, maka tempat ini tempat yang dikhususkan dikarenakan alasan tersebut. Ilat tadi ini alasan. Wa yaquwatul mu'arid ulal alam. Al ilah yaitu kuwatul mu'arid. Kuatnya perkara yang bisa menghalangi menjadinya tempat tadi tempat berhala lagi. Biar enggak menjadi tempat berhala lagi, maka dimusnahkan dengan dibangun masjid di situ. Perhatikan, Naim. Wallahu a'lam. Demikian yang disebutkan oleh ulama tentang alasan tempatnya Lat di Thaif dijadikan masjid. Beda dengan tempat-tempat peribadatan yang lain yang masih dibiarkan begitu saja, kemudian dijadikan tempat ibadah. Walaupun tinggal bekasnya. Sebagaimana yang berhubungan dengan hadis yang kita baca, ya kan? Apakah dulu tempat tersebut ini buana ada perkara-perkara jahiliyah di antaranya yaitu itnya jahiliyah. Apakah ada wasan berhala yang diibadah dari selain Allah? Ini dulu tinggal bekasnya. Baik. Qala al-musannif rahimahullah taala. Ini sudah kita baca belum kemarin? Ya kan? Siapa yang ingat? Sudah atau belum? Dengar ya. Sudah atau belum? Ya, kita ulangi lagi. Qala al-musannif rahimahullah taala, al-musannif yani Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Al-Musannif maksudnya adalah penulis kitab Kitab Tauhid. Wa fi istifsalul mufti wal man'u minal wafa' bin nadri bimakani idil jahiliyah walau ba'da zawalihi. Ya, ini dalam hadis tadi bisa diambil faedah, yaitu istifsalul mufti, seorang yang dikatakan mufti juru fatwa, istifsal, istifsalnya minta rincian. kepada orang yang bertanya. Kenapa? Karena Rasulullah bertanya tempat yang namanya Buana, yang seorang tadi nazar di tempat tersebut untuk menyembelih sembelihan untuk Allah Ta'ala. Maka Rasulullah meminta rincian istafsala atau istafsara, minta rincian tempat yang ditanyakan dengan pertanyaan, hal kana fiha idun min a'yadil jahiliyah, hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyah yu'badu min dunillah. Ya kan, itu namanya istifsal, minta rincian tempat yang ditanyakan. Dan juga ada faedah wal man'u, dalam hadis ini juga ada man'u larangan minal wafa, larangan memenuhi nazar. Kenapa dilarang? Bimakanin, pada tempat idnya jahiliyah, tempat hari rayanya jahiliyah. Walaupun tempat tersebut ya kan sudah tidak pernah dilakukan lagi sebagai ritual-ritual jahiliyah, tidak lagi pernah dilakukan, tapi tinggal bekasnya, walau ba'da zawalihi. Ini dilarang menunaikan nazar di situ. Maka oleh itu tempat yang seperti itu tidak diperlukan untuk perkara ibadah yang sebagaimana telah kita lewati dalam bab. Ya kan? Hadisnya berhubungan dengan nazar. Tapi judulnya la yudbahu lillahi bimakanin yudbahu fi li ghairillah. Ya kan? Maka ada sisi kesesuaian antara judul dengan hadis. Juga dengan ayat, la yudbahu lillahi, tidak dibolehkan menyembelih untuk Allah di tempat yang di situ digunakan menyembelih untuk selain Allah. Dan hadis dan ayat yang berhubungan dengan perkara ini adalah ayat perkara sholat, hadisnya perkara nazar. Judulnya perkara menyembelih, sisi kesesuaiannya, sisi apa, sisi kesesuaiannya, munasabahnya karena sama-sama perkara ibadah. Karena sama-sama perkara al-ibadah, menyembelih atau sholat atau nazar, semuanya perkara ibadah, enggak ada beda. Kamu di sini? Itu diperhatikan. Qultu, berkata sahabat Rahman bin Hasan rahimahullah, wa fihi saddud dari'ah. Dalam hadis ini juga ada faedah saddud dari'ah, membendung, dari'ah membendung perantara. Jadi perantara yang akan mengantarkan kepada kejelekan ini dibendung, dibuntu, dilarang. Ya kan, walaupun niatnya baik, tapi akan mengantar kepada keburukan, maka dilarang. Ya kan? Seperti perkara-perkara yang mubah. Seperti HP ini perkara mubah. Kalau dipegang anak-anak, apakah apalagi HP Android, maka ujungnya bukan untuk kepentingan yang baik. Ujungnya adalah kepentingan yang jelek, yang buruk. Ya. Dan akan menyanyiakan waktu, melalaikan, termasuk menjadi alatul malahi, alat-alat yang melalaikan. Sehingga tidak dikenankan, khususnya para talabatul ilm, benar menurut ilmu, perempuan, laki-laki, bapak-bapak atau ibu-ibu, semuanya sama kalau akan mengantar ke sana. Apalagi perangkat-perangkat yang akan mempermudah perkara ini seperti wifi dan semisalnya. Perlu dibendung rapat-rapat. Itu namanya sajud dari A. Mafhum ya khuah? Nanti berhujjah. HP adalah perkara mubah. Nah, itu seperti dagangan adalah perkara mubah, jual bambu perkara mubah. Kenapa kok enggak boleh kalau kita jual pering petuk gitu? Mubah bambu gitu. Ya iya. Tapi kalau sudah petuk ada, sudah ada petuknya, perkaranya lain. Karena kalau sudah ada namanya petuk, maka berhubungan dengan para dukun dan semisalnya. Demikian juga barang-barang antik yang lainnya, ini rata-rata banyak mengantar pada perkara tersebut. Dan akan menjadikan pelatihan terhadap akalnya manusia. Pembohongan tersebar di mana-mana. akan menjadikan pelecehan terhadap akalnya manusia. Dan akal adalah perkara yang paling terpuji, kemudian dilecehkan dengan diisi kebohongan hari demi hari karena cerita tentang perkara barang antik dan semisalnya. Itu namanya saddud dari'ah. Wa fi saddud dari'ah wa tarku musyabahatil musyrikin. Dalam potongan hadis ini atau faedahnya terkait dengan hadis secara menyeluruh, ada manfaat yang membendung perantara kepada perkara yang buruk, walaupun niatnya adalah baik. Dan juga meninggalkan menyerupai orang-orang musyrik. Walman umi mahuwa wasilatun ila dari dan pencegahan, larangan dari apa yang sebagai perantara kepada hal-hal tersebut. Ya kan? Ila dalik pada perkara-perkara yang berhubungan dengan kesyirikan dan bid'ah dan yang lainnya. Inilah yang disebut dengan saddud dari'ah. Jadi pelajarilah perkara yang disebut oleh ahlul ilm tentang saddud dari'ah. Jadi perkara yang bermula dengan saddud dari'ah membendung perantara. Saddud itu membendung. Dari'ah perantara yang mengantarkan. Dan ini dibahas oleh ahlul ilm dalam banyak permasalahan dalam perkara din ini. Ya kan? Makanya kita benar-benar memperhatikan anak-anak seperti jangan begadang sampai larut malam. Nanti akan mengantarkan perkara yang buruk, bangun paginya susah. Nah, itu maksud dari A. Nanti bilang mubah, apa masalahnya? Mana ada larangan secara syar'i? Enggak boleh kita ini buka mata di tengah malam gitu. Buka mata kan mubah gitu. Tapi ujungnya akan mengantarkan bangun paginya sulit. Maka diharuskan sore-sore sudah tidur. Lebih-lebih lagi para talabatul ilm. Yang selayaknya adalah bangun sebelum subuh untuk persiapan ibadah di pagi hari. Berupa mungkin belum bisa melakukan sholat witir sebelum tidur. Maka dilakukan sebelum fajar. Juga sholat dua rakaat sebelum sholat subuh. Yang dikatakan oleh Rasulullah lebih baik daripada dunia dan isinya. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih-lebih lagi nanti berhubungan dengan ya kan, kewajiban di pagi hari sebelum sholat subuh membaca Al-Quran. Kalau nanti malamnya begadang, gimana bisa dilakukan? Itu namanya perkara yang berhubungan dengan apa? Saddud dari'ah. Dan yang lainnya. Seperti anak kampung baru. Warga kampung baru yang punya sepeda motor jangan gampang meminjamkan kepada anak-anak asrama. Nanti akan bahkan jadinya menjadi keluyuran. Atau jangan membawa anak-anak asrama sana kemari. Ini semuanya dihalangi. Kenapa? Karena demi kebaikan anak-anak dan kebaikan keluarga yang berhubungan dengan anak tersebut. Nanti bilang apa salahnya, apa dosanya. Itu cuma sepeda motor. Itu cuma ada baut-baut sama besi-besi sama karet dan semisalnya. Minyak, semuanya perkara yang mubah. Tapi mengantarkan kemana? Ini ikhwah. Perhatikan. Seperti, perhatikan. Kalau tidur dalam satu kasur dilarang dua orang. Satu selimut dilarang dua orang. Ini semuanya adalah anjuran syar'i. Kenapa? Karena akan mengantar kepada perkara yang tidak terpuji. Ya kan? Dipisahkan. Enggak boleh dua orang satu selimut. Maka kita nasihatkan jangan tidur numpuk-numpuk jadi satu dalam satu kasur. Itu termasuk pelanggaran agama, pelanggaran syar'i. Dan semuanya ada hikmahnya. Kenapa kok dilarang? Seperti anak-anak kecil enggak boleh menggunakan laptop. Apa laptop dan semisalnya? Apa kepentingannya? Ya kan, anak-anak masih belajar menggunakan HP Android. Mau nelpon siapa? Mau cari apa di situ? Kalau mau menghubungi orang tua, ya kan, bisa pinjam HP-nya sebagian para pengacara yang ada. Dan jadi janganlah jadi orang yang cengeng. Sepekan menghubungi orang tua 2 kali, 3 kali. La ilaha illallah. Itu namanya cengeng. Ya kan? Dikit-dikit telepon ke orang tua itu namanya cengeng. Tahu cengeng? Jadi anak yang ngalem. Kalau ngalem jadinya kayak lembu. Ngalem. Hah? Kayak lembu. Coba antum belajar ketika waktu itu sulit. Bagaimana berkomunikasi dengan keluarga di luar negeri. Kirim surat kadang 1 bulan gak sampai. 2 bulan gak sampai. Ketika ada hal-hal seperti ini dipermudah, maka jadinya apa? Cengeng. 1 pekan hubungi orang tua sampai 3 kali, 4 kali. Telepon. Wah, orang tuanya juga gitu. Orang tuanya cengeng. Orang tuanya cengeng setengah mati. Kayak anaknya mau di penjara, mau disembelih aja. Dikit-dikit nelpon anaknya. Kalau memang gak boleh menjauh dari orang tuanya, ya kalau iya saya di rumah, kalau ini di rumah sana. Berarti kan ya, Yahwa. Qulu fa'ufi binadrika. Kata Rasulullah SAW, maka penulian nadarmu, wahai fulan, yang menanyakan tentang tempat buana, dia telah bernadar untuk menyembelih. Hadza yadullu ala anna dhabha lillahi fil makan alladhi yadhbahu fihi al musyrikun li ghairillah ay fi mahalli a'yadihim maksiatun. Nah, maksiat itu kabarnya anna. Ini menunjukkan bahwasanya menyembelih lillahi untuk Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala ikhlas. Tapi pada tempat yang di tempat tersebut orang-orang musyrik menyembelih untuk selain Allah. Yaitu di tempat hari raya, tempat perayaan-perayaan mereka. Menyembelih ini hukumnya dalam maksiat. Jadi menyembelih untuk Allah Ta'ala, ikhlas karena Allah Ta'ala, tapi tempatnya salah. Yaitu tempat yang dulu orang-orang musyrik menyembelih di sana untuk selain Allah. Maka menjadilah perbuatan yang tadi untuk Allah tadi adalah menjadi terbalik menjadi maksiat. Nah, maksiatun. Anadzabha lillahi maksiatun. Kenapa? Fil makan alladhi yadzbahu fihi al-musyrikun li ghairillah. Karena qawluhu fa'ufi bin nadrika ta'kibun lil wasf bil hukm bil fa. Karena perkataan Nabi SAW fa'ufi, pakai fa di sini, fa ta'kib. Ya kan? Ta'kibun, sebutan langsung. Dengan menyebutkan wasf dengan hukum menggunakan fa. Wadzalika yadul ala annal wasfa sababul hukum. Ini sebagai bukti yang menunjukkan bahwasanya sifat tadi itu sebabnya hukum. Fa yakunu sababul amr bil wafa khuluwahu. Bukan khulwahu, khuluwahu. An hadainil wasfaini, maka menjadilah sebabnya perintah untuk memenuhi nazar tadi adalah sebabnya apa? Karena kosongnya tempat tadi dari 2 sifat tadi. Wasan berhala yang ada dulu di situ disembah untuk selain Allah, dan satunya apa? Perayaannya musyrikin di situ. Falamma qalu la, maka tatkala mereka bilang la, enggak ada 2 sifat tadi. Qala aufi bin nadrika, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, penuhilah nadarmu. Wa hadza yaqtadi anna kaunal buk'ah makana li'idihim au biwasanun min awsalihim mani'un. Min adzbahi biha walau nadaruhu. Aufi bin nadrika, ini sebagai hal yang menunjukkan, menuntut bahwa saya keberadaan anak kaunal buk'ah, bahwa saya keberadaan buk'ah, sebidang tanah. Yang dia ini menjadi tempat untuk perayaannya musyrikin. Atau tempat tadi itu, sebidang tanah tadi, ada berhala dari berhala-berhalanya musyrikin. menghalangi menyembelih di situ. Walaupun menyembelih tadi adalah berangkat dari niatnya nazar. Qalahu Syekhul Islam. Ini adalah pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Paham ya, ikhwah? Maka itu seperti sekarang ini kita dapati banyak tempat-tempat di beberapa desa, bahkan di beberapa kota yang dikatakan tempat-tempat umum yang di sana untuk Idul Jahiliyah, hari raya perayaan-perayaan jahiliyah. Ya kan, tempat-tempat kemaksiatan, pagelaran dangdut, pagelaran jaipongan, pagelaran syirik biasanya digelar di lapangan-lapangan umum milik masyarakat. Ini adalah perkara-perkara yang perlu dihindari untuk kita melakukan ibadah di sana, walaupun niat kita untuk Allah Ta'ala, berupa salat id atau yang semisalnya. Bagaimana ya, Khoa? Dan ini yang jarang ditemui, ya kan? Penjelasan seperti ini mungkin enggak didapat oleh banyak manusia. Maka agama ini ya, benar-benar perlu diperhitungkan matang-matang. Sehingga resikonya besar. Kita dapati banyak perkara-perkara yang dijalani oleh para nabi berisiko tinggi karena menjalani agama yang benar. Ada yang disembelih, ada yang dibakar, ada yang digoreng. Siapa yang digoreng? Hah? Nabi siapa yang digoreng? Nabi Ibrahim AS campakkan ke dalam api, digoreng. Oleh siapa? Oleh siapa? Namrud. Ya kan? Nabi kita Muhammad SAW yang paling banyak memikul beban berat berupa kemiskinan, kepakaran, dan banyak celaan, banyak tantangan. Ada yang digeraji. Ada yang digeraji sama umatnya, makaumnya. Kalau enggak salah mungkin Nabi siapa? Nabi Yahya atau Nabi Zakaria. Digeraji. Digeraji bayangkan. Kalau sekarang mau disensu mungkin. Nah. Maka agama ini ya ikhwah jangan dianggap sebagaimana banyak manusia yang penting ikuti apa yang ada di sekitar manusia. Iltizam itu berat. Iltizam komitmen dalam syari itu berat. Dan kita ini sudah banyak pelanggaran, banyak melanggar diri kita ini. Maka jangan diperluas pelanggaran ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni kelemahan kita. Waqulu fa'innahu la wafa'li nadrin fi ma'asyatillah dalilun ala anna hadha nadaru ma'asyatin. Nadaru ma'asyatin. Nadaru ma'asyatin lau. Apa ini? Yang teman apa? Ada lau gitu? Yang gimana Zakaria? Laukot wujidah filmakan ba'adil mawani. Fa'innau kata beliau salat salam, maka sebenarnya tidak ada wafak la wafak, tidak ada wafak yang wajib dipenuhi. Tidak ada pemenuhan yang wajib dilaksanakan. Tidak ada pelaksanaan yang wajib dilaksanakan untuk nazar dalam maksiat kepada Allah Ta'ala. Ini sebagai bukti yang menunjukkan bahwasanya ini adalah nazar maksiat seandainya didapati dalam tempat tadi sebagian penghalang-penghalang untuk memenuhinya. Laukot wujidah fil makani ba'dul mawani, sebagian penghalang. Wa makana min nadril maksiat fala yajuzul wafa'u bihi bijma'il ulama. Tengok di sini. Dan apa saja yang berhubungan dengan nazar maksiat, yang berkaitan dengan nadar maksiat adalah maka tidak dibolehkan untuk memenuhi nadar tadi. Ini adalah ijma'nya para ulama. Ulama bersepakat enggak boleh memenuhi nadar yang di situ tempat adat nadar maksiat. Ya kan? Banyak dari manusia yang nadarnya nadar maksiat. Mesti aku yang duwe rezeki, ini anakku kitanan, aku apa yang anggap jaran cinggu. Nanti nanggap jaran cinggu. Jaran cinggu apa? Jaran cinggu itu di Jawa. Dana. Jaran itu kuda. Nah, kuda cinggu. Bisa disuruh sujud. Nah, nanti di depannya itu di ada orang-orang yang apa? Nyanyi-nyanyi di depan, joget-joget di depan kuda tadi. jalannya sudah, kudanya sudah dilatih untuk ritual-ritual syirik, ritual-ritual bid'ah. Kuda dilatih untuk ritual syirik, ritual bid'ah, ritual maksiat seperti monyet dilatih untuk main gitar dan nyanyi dan yang lainnya. Ya toh? Nah. Ini enggak boleh. Kadang orang itu nadar seperti itu, kalau punya uang nanti anak saya akan saya khitankan. Nanti selang khitan nanti akan ada acara-acara yang tadi berhubungan dengan kemaksiatan. Nadar itu enggak boleh dipenuhi. Waqtalafu hal tajibu fil kafaratu yaminin, dan mereka berulama, mereka para ulama berselisih. Nadar yang di situ ada kemaksiatan, apakah wajib adanya menebus nadar tadi dengan tebusan sumpah? Ala qaula ini ada dua perkataan dalam hal ini, artinya apa? Ada dua pendapat. Huma riwayatani an Ahmad, dua pendapat tadi itu keduanya ada riwayat dari Imam Ahmad. Satunya menebus dengan sebut tebusan, ya kan? Nebus sumpah, satunya adalah tidak. Enggak wajib menebus. Wajib membayar. Mau dikatakan ahaduhuma, satu antara dua riwayat dari Imam Ahmad ini yajibu wawal madhab. Nah, kalimat wawal madhab, yakni madhab yang sudah tertetapkan di tempat di madhabnya Imam Ahmad adalah wajib dipenuhi untuk menebus nadar maksiat tadi dengan apa? Nebus sumpah. Itu namanya yajibu wawal madhab. Kalimat wawal madhab ini maknanya inilah madhab yang sudah berlaku, yang sudah istiqrar menjadi ketetapan mazhabnya Imam Ahmad itu. Itu namanya wawal mazhab. Itu tolong dipahami kalimat seperti ini. Apa maknanya wawal mazhab? Dan dia adalah mazhab. Mazhab apa? Maksudnya mazhab yang sudah diakui di mazhabnya Hanabila. Mazhabnya Imam Ahmad. Ya ini orang yang nazar di situ, nazar maksiat, enggak boleh dilaksanakan nadarnya tadi, tapi wajib menebus nadarnya dengan tebusan apa? Sumpah. Nah, bagaimana orang itu bersumpah dan dilanggar, apa tebusannya? Nah, seperti itu. Wa ruwiya an Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas, dan juga ada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Wa fi qala Abu Hanifah wa ashabu, dan ini adalah pendapatnya Abu Hanifah dan para sahabatnya Abu Hanifah, yakni orang-orang yang mengikuti mazhabnya Abu Hanifah. Zufar dan semisalnya itu adalah mazhab dan Muhammad. Li hadis Aisyah radhiyallahu anha, kenapa? Karena ada hadis Aisyah radhiyallahu anha marfu'an, ada yang marfu'. Hadis ini riwayatnya Imam Muhammad. Sahih enggak di situ taliknya? Penyantum gimana? Sahih. Hah? Dulu kita tulis pakai pensil ini. Hadisnya sahih. Hadisnya marfu. Ya nila nadara fi maksiatin wa kafaratuhu kafaratu yaminin. Nah ini. Tidak ada nadar yang wajib itu lana daro. Ya nila nadara sahihun lana daro. Ya jibul wafa'u bihi fi maksiatin, enggak ada nadar yang wajib dipenuhi dalam kemaksiatan, sedangkan tebusannya adalah tebusan orang yang melanggar sumpah. Nah, sedangkan tebusannya adalah tebusan orang yang melanggar sumpah. Hadis inilah jadikan sandaran oleh mazhabnya Imam Ahmad, seorang yang nadar berupa maksiat tidak perlu dipenuhi, tapi dia wajib menebus dengan tebusan orang yang melanggar sumpah. Rawi Ahmad wa ahlu sunan. Qala Tirmidzi dalam Sunan Kaki, hadza haditsun la yashih. Hadis ini katanya tidak sah. Li'anna Zuhri lam yasma' hadzal haditsa min Abi Salamah, wa qala ghairuhu lam yasma'hu Zuhri min Abi Salamah, wa innama sami'ahu min Sulaiman bin Arqam, wa Sulaiman matrukun. Wa qala mislu hadza Abu Dawud ba'da ikhrajihi iyyahu. Cuma dalam talik yang hadirnya baca, yang tulis ini coba yang sahih. Yang itu gimana Pak Aris? Sahih, nah. Aywa. Talik karena ini sudah enggak bisa dibaca, tinggal tak begitu ketara, karena pakai pensil dulu. Sahih Shahih Al-Albani insyaallah. Ya, nah Sahih Shahih Al-Albani. Tapi ikhwah. Jadi mazhab yang rojah di tempatnya, di mazhabnya Imam Ahmad, seorang yang bernazar dengan nazar maksiat enggak boleh dipenuhi, tapi tebusannya adalah menebus seperti orang yang melanggar sumpahnya. Apa ya ikhwah? Itu. Qauluhu wala fi ma la yamliku ibn Adam. Tidak ada nazar yang harus dipenuhi dalam maksiat kepada Allah, dan juga tidak boleh nazar dalam apa yang itu bukan miliknya ibnu Adam. Wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Wala fi ma, dan tidak boleh juga dipenuhi dalam perkara yang ibnu Adam enggak memiliki, perkara yang dia nazarkan. Hah? Apa? Sani? Mana? Aywa. Oh, naam sahih. Dan tertinggal. Jawalah khairan. Wasani la kafarat alaihi. Madhab yang kedua. Atau kol sani. Dari Imam Ahmad. Tidak ada kafarat. Tidak ada tebusannya. Waruwi adalikani masruk. An masruk. Masruk itu adalah tabi'i. Masruk. Masruk itu isim apa? Abdullah. Maful. Apa maknanya? Apa makna masruk? Pogoro-goro. Apa makna masruk? Hah? Degar ya? Eh? Masruk? Yang dicuri. Maksudnya orang ngerti. Sini masruk. Saroko yasriku. Yasruk masruk pun yang dicuri. Masruk nama orang. Dia dari kalangan para tabi. Wasabi. Juga tabi'i. Wasabi'i. Ini juga ada riwayat dari Imam Syafi'i tentang enggak ada kafaronya nazar maksiat. Kenapa lihat hadis di bab? Karena mengikuti hadis yang tertera dalam bab. Kenapa? Kalau begitu lam walam yudzkar fi kafaratun, dalam hadis itu enggak ada sebutan kafaro. Karena enggak ada sebutan kafaro, ya enggak ada. Karena di situ enggak ada perintah untuk menebus, berarti enggak ada gitu. Itu namanya li hadisil bab. Hadis ini kan enggak ada perintah untuk menebus. Au fi binadrika fa inna la wa fa li nadrin fi maksiatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Terus berhenti sampai situ. Ya kan? Enggak ada tebusan tentang kafarah, maka karena enggak ada di situ, berarti enggak ada untuk menebus katanya. Wa jawabu, dan jawaban dari mazhab ini, anna udzkira al kafaratu fil hadis al mutaqaddim. Sungguhnya disebutkan kafaroh dalam hadis yang telah lalu tadi. Hadisnya apa? Hadis yang tadi riwayatnya Imam Ahmad. Dari hadisnya Aisyah, hadis yang tadi marfu, hadis yang telah sahih Syekh Nasir dan yang lainnya. Wal mutlaqu yuhmalu 'alal muqayyad. Apa? Iya, tapi benar teman di situ disahih oleh Imam oleh Syekh Nasir Al-Albani. Dalam ta'liq yang lain antum siapa yang punya? Batas itu. Lu ngono. Cirka dhewe piye? Nang, cirka dhewe terus kojan. Kok ngenteni ngajar kon ta? Iki lho kan. Cirka dhewe. Jadi hadis ini yang tadi dikatakan hadis yang marfu dari Aisyah tadi. Ini wa kafaratuhu kafaratu yaminin. Inilah yang disebutkan oleh Nasir. Hadis inilah yang dijadikan pegangan dalam mazhabnya Imam Ahmad. Maka dikatakan annahu dzikrul kafara fil hadis al-mutaqaddim. Disebutkan tebusan nazar maksiat tadi dengan tebusan orang yang melanggar sumpah dalam hadis yang telah lalu. Kemudian fikihnya wal mutlaqu yuhmalu 'alal muqayyad. Mutlak adalah hadisnya di atas ini. Hadis siapa ini? Hadisnya Sa'abid bin Tuhaq. Itu mutlak. Kalau muqayyad maka faratu kafaratu yaminin, namanya muqayyad. Ya kan? Wal mutlak hadisnya Sa'abid bin Tuhaq. Muqayyad hadisnya Aisyah. Nah itu. ya kan? Ya ini mutlak ya, ini di situ enggak ada penyebutan tentang tebusan nadar tadi, tebusan dengan tebusan orang yang melanggar sumpah. Sedangkan dalam hadisnya Aisyah ada. Berarti di situ wal mutlaku yuhmalu alal muqayyad namanya. Memahami tentang membawa bagaimana memahami perkara ini dalam usul fikih wal mutlaku yuhmalu alal muqayyad karena sebabnya sama. Sebab dan hukumnya sama. Ittihad. Antum kembali kepada usul fikih di sana. Kapan mutlak yuhmalu alal muqayyad? Di sana ada dua syarat yang harus dipenuhi. Ya kan? Pembahasan hukumnya sama. Sebabnya juga sama. Nah, jadi maka di sini dikatakan al-mutlaku yuhmalu alal muqayyad. Baik. Qalu wala yamlu wala fi ma la yamliku ibnu Adam qala fi syarhil masabih. Yakni idza adzafa an-nadra an-nadra ila muayyanin la yamliku bi an qala bukan bahana qala bi an qala an tafsiriya namanya ini an tafsiriya bi an qala jadi bahana qala bukan bahana qala bi an qala bagaimana tentang nazar yang dia enggak miliki untuk dinazarkan, yaitu apabila seorang yang tadi nazar itu mengidhofakan menyenazar kepada perkara tertentu. Dia tidak memiliki perkara tersebut. Dia bilang insyafallahu. Nah, insyafallahu maridi falillahi alayya an uqtiqa abda fulanin. Nah, wa nahwu dzalik. Apabila jika Allah menyembuhkan maridi, penyakitku tarolah, atau keluargaku yang sakit tarolah. Jika Allah menyembuhkan keluargaku yang sakit, atau jika Allah menyembuhkan sakitku ini, maridun orang yang sakit, marodun penyakit atau sakit. Maka lillahi alaiyah. Nah, kewajiban atasku bagi Allah Ta'ala, aku akan memerdekakan budaknya si fulan. Dan yang semisalnya. Itu namanya sudah ditentukan. Tadi ditakyin, sudah ditentukan. Fa'amma idza iltazama fi dhimma say'an. Bi an qala insyafallahu maridi falillahi alayya an utika raqabatan. Nah ini kan mutlak. Adapun apabila dia ini. Ya kan, memiliki iltizam, memiliki apa? Kewajiban. Dalam beban, dalam tanggungan dia, sesuatu perkara yang dia mau menanggungnya. Dengan cara dia berkata, jika Allah menyembuhkan penyakitku, atau jika Allah menyembuhkan keluargaku yang sakit, maka kewajiban atasku bagi Allah Ta'ala akan ku merdekakan budak. Gitu aja. Mutlak. Wa wa fi tilkal hal la yamliku wala qimatuha. Atau wala qimataha. Ketika dia ngomong tadi, dia enggak memiliki budak. Dan juga enggak memiliki nilainya. Enggak mampu untuk beli. Fa idza sufiya maka dia sembuh. Atau fa idza sufiya mariduhu, maka dia belas sembuh penyakitnya atau orang yang sakit dari keluarganya. Sahabat adalika binti mati maka tertetapkanlah kewajiban itu dalam beban dia. Tanggungan dia. Nah, jadi jika Allah menyembuhkan penyakitku, maka aku nazar memerdekakan budak. Ketika itu dia enggak memiliki juga nilainya. Maka jika dia sembuh, atau keluarganya yang sembuh, maka wajib dia untuk menunaikan jika dia mampu. Tapi kalau tadi, abda fulan, budaknya si fulan, nah ini adalah tidak dia miliki. Bagaimana mau memerdekakan budaknya si fulan? Kalau orangnya enggak boleh. Nah, kan permasalahannya ruwet, kenapa? Karena miliknya orang. Orangnya enggak boleh? Enggak boleh. Maka kalau itu di situ dibedakan antara kalau memang itu perkara yang sifatnya itu mutlak. Lil balilai alai an utika raqabatan. Maka di sini ketika dia sembuh maka wajib menunaikan ketika dia mampu. Baik. Jadi kalau enggak mampu enggak punya jangan wala yam bima la yamliku ibnu Adam. Contohnya di nadarnya orang budaknya orang lain. Jangan dinadarkan. Baik. Sudah selesai? Qalu rawahu Abu Dawud wa sanadu ala syartihima ayal Bukhari wa Muslim. Tengok sini kalimat syartihima. Kalimat syartihima ini tolong diperhatikan. Ini termasuk satu di antara ilmu mustalah. Ilmu mustalah di sini rawahu Abu Dawud wa sanadu ala syartihima. Kalimat hima ini bukan semua orang itu paham hima. Siapa hima? Sanadnya di atas syarat keduanya. Keduanya siapa? Ya ini Bukhari dan Muslim. Nah, nantum kita nanti belajar ilmu mustalah kan nantum jumpai apa maksud daripada syarat-syaratnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu yang akan ditemui oleh para penuntut ilmu. Maka lu jangan terburu-buru ilmu majelis taklim ditinggalkan. Karena apa? Karena masih panjang. Bahkan mencari ilmu ini enggak ada putusnya. Minal lahat. Apa minal mahat ilal lahat. Minal mahat. Apa mahat? Hah? Apa? Dari kotak bayi gitu. Itu mahat. Ya kan? Ilal lahat sampai liang kubur. Itu mencari ilmu. Ya kan? Beruntunglah seorang yang muwaffaq. Betah dan senang dalam kondisi mencari ilmu. Maka terbiasakanlah mencari ilmu. Duduk di depan majelis taklim. Kawan yang paling terbaik adalah kitab. Kalau enggak punya kawan sebagai pengajar berupa manusia, ya kawan yang paling terbaik adalah kitab. Dan kitab ini kalau kita enggak mampu untuk membaca, menjadi kawan apa? Kawan apa? Bantal saja nanti, padangan di rumah. Maka biar kawan ini menjadi kawan yang beneran, yang bermanfaat. Ilmu alat harus benar-benar dikuasai. Ilmu alat yang diantaranya adalah tadi ilmu mustalah hadis. Ilmu bahasa. Yang paling inti, yang paling pertama. Maka kalau itu sebagai orang tua. Yang sudah enggak lagi semangat belajarnya tinggi. Maka anaknya harus benar-benar diperhatikan. Selama anak tadi memang memiliki apa? Kemampuan dalam mencari ilmu. Sisi yang lain ada kesemangatan. Jangan diganggu dengan gangguan-gangguan yang menghalangi mencari ilmu seperti HP. Ya. Dan pekerjaan dan yang lainnya. Kalau Abu Dawud ismuhu Sulaiman bin al-As'ad. Bin Ishaq, bin Basir, bin Siddat. Bin Siddat al-Azdi. Sajistani. Sahibul Imam Ahmad. Wa musannifu sunan wal marasil. Wa gharuma. Musannif artinya apa? Penulis. Sikotun imamun hafidun min kibaril ulama. Mata sanata khamsin wa sabaina wa mi'ataini 275. Hijriah. Rahimallah ta'ala. Tapi ya, kita lanjutkan. Mungkin fihi masail. Nah, ini mungkin kita baca sekalian. Mudah-mudahan selesai. Dalam bab ini ada beberapa masalah yang dikandungnya. Al-ula, masalatul ula, tafsiru qawlihi la takum fihi abadan. Ay la tusalli fihi abadan. La takum la tusalli. Jangan kamu berdiri di situ selamanya. Maksudnya, jangan kamu sholat. Ya kan? La takum, ini la takum. Jangan kamu sholat. Jangan kemarin, jangan kamu berdiri. Asalnya annal maksiyata qad tu'assiru. Tengok. Annal maksiyata qad tu'assiru fil ard. Jangan bahasa tu'assiru. Tu'assir. Kalau tu'assiru, maknanya nanti beda. Asaro yusiru, maknanya nanti beda. mengutamakan. Tapi kalau tuasiru berpengaruh, mengefek. Kedua yaitu bahwasanya maksiat itu kadang berpengaruh di bumi, dalam suatu tempat belahan bumi berpengaruh buruk. Tengok, kadang kot ini adalah masuk dalam ilmu dan maknanya kadang, bukan pasti. Jadi maksiat itu kadang berpengaruh dalam suatu bidang tanah. Wakadzalika kot, demikian juga ketaatan. Juga berpengaruh baik dalam tempat tertentu. Menjadi tempat yang berbarokah. Kalau tempat tadi itu dibikin untuk maksiat menjadi tempat yang apa? Dimurkai oleh Allah Ta'ala. Menjadi tempat yang malah emak. Tempat menjadi tempat petaka. Maka kalau itu berarti kan tempat kita ini sebagai tempat untuk mencari ilmu. Jangan dikotori dengan maksiat-maksiat. Nah, melalui beberapa alat yang berhubungan dengan kemaksiatan. Yang mengundang maksiat. Seperti banyaknya HP sekarang ini menjadi lebih modern daripada televisi. Nonton televisi dalam kamar mandi bisa. Nah, nonton televisi dalam apa? Hah? Dalam mobil bisa pakai HP tersebut. Lebih canggih daripada televisi. Nah, mau baca koran lebih gampang daripada beli Jawa Pos dan yang lainnya. Nah, kalau pakai apa? Pakai HP tersebut. Ya kan? Mau film porno, enggak perlu perangkat-perangkat video, cukup itu. Maka jangan nilai, maka tempat ini maka tolong dibersihkan dari tempat alat-alat tadi. Hati-hati. Dan dosa kita lebih berbahaya daripada musuh kita. Atas diri kita. Salisa, raddul mas'alah al-muskilah ilal mas'alah al-bayyinah liyazula al-iskalu. Liyazula ni fil mudhari. Ya kan? Lazim. Bukan muta'addi. Zala yazulu. Hilang. Raddul mas'alah al-muskilah. Mengembalikan masalah yang muskil kepada masalah yang gamblang. Supaya hilang iskal. Supaya hilang kemuskilan. Ya kan? Apa itu masalah yang muskilah? Nah, dari tempat yang bermasalah. Ya kan? Bermasalah. Karena tempat-tempat jahiliyah. Biar masalahnya hilang. Nah, tempat yang lain. Yang bersih saja. Kalau nadar. Rabi'a istifsalul mufti idha ahtata ila dhalik. Tengok, idha ahtata ini syarat. Seorang mufti, seorang yang suruh fatwa. Nah, fatwa ini maknanya bayan. Seorang yang juru memberikan penjelasan. Minta rincian apabila butuh kepada rincian. Nah, ida, ini dasar dia apabila butuh. Kalau enggak butuh ya enggak. Al-khamisah yang kelima. Anna takhsisul buk'a binadhar la ba'sa bihi ida kholah. Kholah ini fil madhi. Minal mawani. Sesungguhnya mengkhususkan sebidang tanah sebagai tempat nadhar. Enggak mengapa. La ba'sa bihi. Labak sa'alaika bihi. Enggak mengapa atas dirimu ketika kamu nazar teman tempat tertentu kau khususkan. Dengan syarat apabila tempat tadi kosong dari penghalang-penghalang yang syar'i. Di antaranya termasuk amalan jahiliyah. As-sadisa yang keenam. Al-man'u minhu idha kana fi wasanun min awsanil jahiliyah walau ba'da zawali. Yang terhalangi dari tempat tadi itu. Apabila dalamnya ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah walaupun setelah sirna berhala tadi. Enggak boleh. Yang kata susah biar alman uminu. Sabi'ah alman uminu idhakan nafi idun min ayadim walau badat zawali. Demikian juga yang dihalangi darinya. Ini. Apabila tempat tadi ada perayaan-perayaan jahiliyah walaupun sudah enggak ada lagi perayaan itu. Perayaan jahiliyah ini sekarang ini udah di negeri kita ini udah belerah perayaan jahiliyah. Perayaan jahiliyah ini sudah setahun berapa kali aja. Dikit-dikit perayaan jahiliyah, dikit-dikit perayaan jahiliyah. Setiap tahun perayaan jahiliyah. Mungkin tahun ini agak minim karena apa? Karena terhalang oleh Saudara kita corona. Akhuna corona menghalanginya. Baik. Atasya yang ke mana? Samina anna la yajuzul wafa biman nadara fi tilkal buqali anna nadaru maksiatin, enggak boleh memenuhi nazar apa yang dia nadarkan di bidang tanah tadi. Kenapa? Karena nazar maksiat. Tempat yang ada jahiliyahnya, tempat yang ada berhalanya. Atasya al-hadaru al-hadaru min musyabatil musyrikin fi ayati walau lam yaksitu. Hadar waspada dari menyerupai musyrikin di hari raya mereka, walaupun enggak sengaja niat untuk menyerupai seperti merconan, ya kan, di malam bulan Ramadan atau sepanjang bulan Ramadan atau akhir bulan Ramadan, merconan ini menyerupai setan-setan kaum muslimin, yang mana mereka menyerupai apa? Musyrikin, menyerupai agamanya Majusi, Cina dan yang kawan-kawannya, Nasoro. Ya kan? Itu perhatikan. Maka dengan mertonan, khususnya di bulan-bulan suci bulan Ramadan, ini menyerupai adatnya musyrikin. Walaupun tidak niatnya menyerupai, tapi itu sudah mencocokinya. Ya, perhatikan itu. Al-Asr yang ke-10, la nadara fi maksiat, ada nadar yang wajib dipenuhi dalam maksiat. Al-Hadiyatu Asara, la nadar li ibni Adam bima la yamlik, enggak ada nadar wahai ibnu Adam. Ibnu Adam gak punya hak untuk menadar dalam perkara yang dia gak memilikinya. Tadi sudah dirinci oleh beliau di syarahnya. Ini semuanya ikhwah berkebungan dengan masalah akidah dan juga fikih dan yang dan adab. Semuanya ada dalam pembahasan kita ini, bagaimana adab yang baik bagi seorang yang mau meniti jalan yang benar. Perlu adanya seorang itu senantiasa dalam kondisi iltizam, dalam syarat Allah Ta'ala. Pikirannya terpaku dalam kebaikan. Tapi insyaAllah kita cukupkan sampai di sini dulu. Dan kita akhiri. Alhamdulillah.